kenyataan ini begitu memilukan. Ingin ku rasa turut serta, tiada guna aku hidup begini tanpa melayang kekasih yang sangat ku sayang. Biarkan aku